وقال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. كيف يكون من المؤمنين من يرضي المخلوقين بسخط رب العالمين؟ berkata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, kaifa, bagaimana yakunu menjadi minal mu'minin, daripada orang-orang yang beriman sejati, man yurdi, orang yang membuat ridha al-makhlugina, makhluk Allah, bisukhti bil rabbil alamin, Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seseorang bisa dikatakan orang yang beriman sejati kalau dia tadi itu berusaha untuk membuat ridha makhluk Allah, tapi dengan cara membuat marah Allah? Gak enak kalau menegur orang yang ghibah, takut tersinggung, membuat orang tadi itu ridha, tapi dengan cara membuat murkanya Allah. Dia melanggar ajaran Allah, dia harus ingkar, tapi dibiarkan dia maksiat kepada Allah. Kepingin orang-orang seneng sama dia, didatangkan penyanyi, biduan. Inikah orang yang beriman? Ingin mencari ridhonya makhluk dengan cara membuat marah Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mu'min, orang yang beriman itu, la yuhibbu illa bima ahabbahullah, wa la yuhibbu illa lihubbillah, wa yabghud libughdillah. Orang yang beriman itu tidak senang kecuali dengan apa yang disenangi oleh Allah. Tidak mau senang kepada seseorang kecuali karena dasar cinta kepada Allah, dan tidak membenci kecuali karena dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diistilahkan al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awthaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah." Awthaq, aqwa. Ural iman, al-habl, alladhi yugayyidu ay iman al-mar'i fi galbi, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Paling kuatnya tali untuk mengikat iman seseorang, yaitu cinta karena Allah dan membenci juga karena Allah. Kalau kita punya sapi, supaya sapi itu tidak lepas daripada kita, kita sediakan tali. Tentunya tali yang kuat, jangan rumput Jepang. Gak kuat akan menahan sapi. Kalau kita punya kapal, tentunya harus lebih besar talinya. Kalau kita punya uang, ya tentunya harus ada lemari dan harus ada kunci. Kalau kita punya iman, apa talinya iman kita supaya enggak lepas? Supaya enggak hilang, supaya enggak lari itu iman daripada kita. Awthaku, paling kuatnya tali untuk mengikat iman kita adalah al-hubbu fillah, cinta karena Allah, wal-bughdu fillah. Cinta dengan seseorang bukan karena tendensi, karena dia kaya. Bukan karena dia atasannya. Bukan karena dia cantik atau tampan. Cinta karena dia orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Membenci seseorang bukan karena musuh. Membenci karena dia tidak taat kepada Allah, karena dia maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia kafir. Tapi kalau sudah berbalik, dia menjadi orang beriman. Berbalik, dia menjadi orang yang soleh, hilang kebenciannya. Itulah yang paling kuat untuk mengikat iman pada hati seseorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan ada 7 golongan nanti di hari kiamat yang akan mendapatkan naungan arsy Allah. Di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi ay fi dhilli arsyhi yauma la dhilla illa dhillu. Di antara 7 golongan dari itu, warajulani tahabba fillah ijtama' alaih wa tafarraqa alaih. 2 orang yang saling senang karena Allah, bukan karena usaha duniawiyahnya, bukan karena kerabatnya, tapi karena Allah. Dia berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah. Contoh yang paling nyata, misal, mudah-mudahan ini adalah termasuk. Kita semuanya duduk di sini, kumpulnya karena Allah. Nantinya kamu pulang ke daerahnya kamu juga karena Allah untuk mengajar. Berpisah karena Allah, berkumpul juga karena Allah. Ini adalah satu hal yang sangat istimewa. Jadi jangan berusaha untuk membuat ridho makhluk dengan cara membuat Allah marah, percuma, rugi. Dan perlu diketahui bahwa ridhonya makhluk itu tidak mungkin akan dicapai oleh manusia. Bercita-cita untuk semua makhluk senang sama dia, enggak mungkin. Bercita-cita semua makhluk cinta sama dia, itu tidak mungkin. Ridhal khalqi ghayatun la tudrak. Ridhonya makhluk itu adalah satu harapan yang tidak mungkin akan bisa dicapai. Cita-cita enggak mungkin akan bisa direbut. Karena itu jangan sampai mengharapkan ridho makhluk dan tidak mengharapkan ridho Allah. Ridho Allah aja perkara makhluk itu mau senang atau mau tidak senang, cinta atau benci, dekat atau jauh. Cuek aja sama mereka. Yang penting Allah ridha kepada kamu. Nah, disitulah kamu nanti akan menjadi orang yang punya prinsip. Orang ini gak mungkin akan senang kepada siapapun kecuali karena Allah menjadikan hatinya senang. Sekalipun orang itu bisa susah karena sebab kamu, tapi kalau dia cinta, Allah menjadikan hatinya cinta, dia akan ridho. Contoh orang tua kamu, cinta kepada kamu, sekalipun jam 2 malam kamu menangis, minta susu. Sekalipun dia berberak, baunya tidak enak, kencing, baunya pun tidak sedap, tapi dia itu ridho, mensucikan kamu. Kenapa? Allah yang menjadikan hatinya dia cinta kepada kamu. Karena itu, kapan kamu mengharap ridha Allah, Allah yang akan menjadi makhluk itu cinta kepada kamu. Alladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan menjadikan bagi orang-orang tadi itu dicintai oleh makhluk Allah Subhanahu. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinallaha alafa bainahum. Kalau seandainya seluruh bumi ini kamu buat untuk nyogok, membuat manusia itu saling senang, saling cinta, tidak bermusuhan, enggak akan bisa. Allah yang menjadikan mereka itu mau bersatu, mau saling cinta, mau saling menghormati, bukan karena uang. Karena itu haraplah, berharaplah untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seluruh makhluk akan hormat kepada kamu. Kalaupun ada yang membenci kamu, itu adalah untuk menguji cintanya kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Rasulullah Habibullah, itu sudah pasti. Rasulullah menjadi Habibullah. Itu sudah pasti. Bagaimana Nabi SAW menjadi Habibullah, masih tetap Allah Subhanahu Wa Taala sediakan musuh? Itu karena untuk menguji bukti cintanya beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diriwayatkan dalam satu hadis, Inna Allah idza ahabba abdan nada Jibril. Qala ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibba fa yuhibbu Jibril. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala jika mencintai salah seorang hambanya, maka Allah memanggil Jibril. Berkata kepada Jibril, eh Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Aku senang sama hambaku si fulan. Manusia tadi itu disebut namanya oleh Allah. Aku senang kepada hambaku si fulan. Cintai kamu, eh Jibril. Amrul wujub. Perintah wajib dari Allah kepada Jibril, wajib kamu cintai hambaku si fulan. Maka Jibril akan patuh cinta kepada si fulan. Fanada Jibril ahlas sama faqala ya ahlas sama innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Fa yuhibbuhu ahlus sama. Kemudian Jibril sayyidnya malaikat dibilang, Jibrilu bainal malaika ka Muhammadin bainal anbiya. Jibril di antara malaikat itu seperti Nabi Muhammad di antara para nabi, paling afdalnya malaikat. Jibril berkata kepada malaikat, kepada penghuni langit, ini malaikat Allah, malakut. Allah cinta sama si fulan. Maka kamu harus semuanya cinta kepada fulan. Penduduk langit semuanya itu malakut, para malaikat Allah cinta kepada si fulan. Fawudi alahul gabul fil ard. Maka ditaruh gobul oleh Allah di atas bumi. Apanya yang gobul? Yang diterima. Maka dia diterima nasihatnya, bimbingannya, diterima ucapannya, diterima akhlaknya, dicintai oleh makhluk Allah di atas bumi. Kenapa? Bukti Allah cinta apabila kepada hamba. Karena itu enggak usah cari ridhonya makhluk. Cari ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di situ kamu mempunyai nilai di atas bumi ini dan juga di atas langit. Tapi kalau yang kamu harapkan ridhonya makhluk, kamu akan jadi orang munafik setiap saatnya. Kamu tidak akan mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innaka in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabili. Sesungguhnya kamu apabila mau taat kepada kebanyakan penduduk bumi, pasti mereka akan membuat kamu sesat daripada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gak bisa. Orang ini kadang-kadang cinta kepada seseorang hanya menurut hawa nafsunya. Kalau gak cocok dengan hawa nafsunya, gak cinta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan cintanya kita karena dia, bencinya juga gak kayak kita karena di, ya, sehingga menjadi tali yang kuat yang akan mengikat iman kita dan akan tidak terlepas iman kita dari hati kita sampai menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadir kasidah Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد ودادكم عن جميع الكون أغناني ودادكم عن جميع الكون أغناني يا غاية القصد والمأمول والشاني مأمول والشاني وليس لي مطلب في غيركم وبكم جرد بحسن العطا والمن أعياني والمن أعياني. ما سرني في الهوى إلا تذكركم وذكركم في أويقاتي وأحياني أويقاتي وأحياني. بالله يا سادتي جودوا بوصلكم على عبيد لكم يا سادتي عاني يا سادتي عاني. فليس يخفاكم يا سادتي شجني ولوعتي واشتياقي بل وأحزاني بل وأحزاني. تبكي عيوني عليكم منكم بكم والقلب من حبكم يا صلى بنيراني يا صلى بنيراني. أنتم سروري وأنتم بغيتي وبكم أنتم سروري وأنتم بغيتي وبكم قطب قلبي وساعاتي وأزماني ساعاتي وأزماني. عودوا علي بما أرجوه يا ثقتي ويا رجائي ويا أنسي وسلواني أنسي وسلواني. عطفا على دنف ذابت حشاشته من طول بعد وتشتيت وهجراني تشتيت وهجراني. لي فيكم أمل يا سادتي حسن لي فيكم أمل يا سادتي حسن فإنكم أهل إفضال وإحساني إفضال وإحساني. منوا على عبدكم بالواصل يا أملي وقابلوا ما أتى مني وبغفراني مني بغفراني. ودادكم عن جميع الكون أغناني. ودادكم عن جميع الكون أغناني. يا غاية القصد والمأمول والشاني. مأمول والشاني. بسم الله والسلام على محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم ارواح ابائي واخواني من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليه اجمعين ثم الى ارواح البيت رسول الله وازواج رسول الله اصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم باحسان من دين سلم جل الله احمد بن عيسى وابن الحبيب عبد الله سنشر بالشير في المقدم محمد بن علي بن سادتنا نبي علوي حبيب علي الغيور ابن علي محمد من الدبي لما قدمتنا الحبيب ابن الرحمن السقاف وسلو فرع بكر سكر ابن علي بن الرحمن علي محمد شهاب الدين ثم قد بالملا الحبيب عبد الله العز الاكبر وابن وكل العاني حبيب عمر المهضر متاع عائشه البي بن عون رحمه الله وسلم من فوق شوبك من سالم اخي بعد من سالم وشيخان محمد مولى محمد مولى مولى عيدي ثم قد ثم الى قد بالانفاس حبيب عمر بن عبد الرحمن العطش الشيخ علي بارك بن الشهد الحبيب الله الحداد أحمد محمد صاحب شعيب عبد الرحمن مولى عرش أبي يوسف بن عبد الهزني وابن عمر ثم إلى رول قطب المالية لحبي أبي علي بن محمد بن حسن الحبشي ثم إلى روح الأبي شيخان علي السقاف وليد بلد الحبيب هادي بن صالح بن شوق بن سالم حبيب علوي من السقاف سقاف جميع أخوان محمد الرحمن حسين بن قدير الشيخ أبناء السقاف السقاف ثم إلى رول الحبيب جعفر من السقاف وأصوله وفروعه وأزواجه ثم إلى الحباب علي بنت علي بن حسن العيدروس ثم الحباب النور بنت عبد الله الهداج الدار في عاد ثم إلى سيدي الوالد عبد القادر بن حسين السقاف هادي بن سليم الحامد بن الحامد ثم الحبيب أحمد بن علي السقاف وأصوله وفروعه ثم الحبيب عمر بن محمد السقاف بن عبد القادر ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف ثم عبد القادر بن علي الحامد ثم إلى روح الحبيب محمد شهاب الدين وأخي عبد الله ثم إلى الرحمن محسن بن محمد الحداد وعبد الله بن حسن الحداد إبراهيم بن عبد الله السقاف وأصولهم وفروعهم عبد الله بن شيخ السقاف ووالدينا وليكم وموالدنا وموالدكم وموالد المسلمين ومن حضر في هذا الماء في هذه الجلسة أن الله تغشاهم برحمة وغفرة وشرق وبنية من شرب هزن بالنية أن الله السادة العلوية يصل العباد والبلاد يصلح من في صلاح الصلاح الإسلام والمسلمين ويهلك أهلك الإسلام والمسلمين ويهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين ويحفظنا والمسلمين فرج عنا وعن المسلمين وارفع عنا شر الظالمين والحاسرين والكافرين والمشركين وأن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا وعليكم مثل العارفين وجعلنا وإياكم من العلماء العاملين اكتبنا وإياكم في ديوان أولى العارفين وجعلنا وإياكم من خيار عباد الله الصالحين وأن الله سبحانه وتعالى رزقنا وإياكم كمال المحبة المتبعة للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا جعلنا إياكم من المتحابين في الله متعاونين في الله متزاورين في الله وعلى هذه النية كلنا صالحة ونسلف مويناها ما قصد قصدناها ما طلب طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة وسعنا صلى الله عليه وسلم الذين لم تعلموا المنطبعين والله لنا آمين.